Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan di halaman 78 Babul Mustasna. Al mustasna ismun mansubun yaqu ba'da adatin min adawatil istisna'i liyukhalifa ma qablaha fil hukmi. Al-mustasna adalah isim mansub yang terletak setelah salah satu ya perangkat dari perangkat-perangkat istisna ya untuk menyelisihi ma qablaha fil hukmi, menyelisihi kata sebelumnya dalam hal hukum. Mislu ya, hadara rajulu illa zaidan, para laki itu telah hadir kecuali Zaid. Ya, Zaidan itu mustasna mansubun bil fathati. Wa yusamma al-ismu alladhi yaqu qabla adatil istisna'i mustasna minhu. Dan isim sebelum perangkat istisna itu dinamakan mustasna minhu, yaitu ar-rijalu. Ya, mustasna minhu itu ada sesuatu yang asal, yang sesuatu yang umum. Ya, Zaidan itu mustasna. Itu pokok yang pertama. Yang kedua ada watul istisna ihya, ya perangkat-perangkat istisna itu ada 6. Yang pertama illa, ghairu, siwa, khala, ada, hasya. Semuanya artinya kecuali. Semuanya bermakna kecuali. Illa itu huruf, ghairu isim, siwa isim, khala, ada, hasya itu berbeda pendapat. Ada yang menyebut itu huruf, ada yang menyebut itu fi'il. Ya, selanjutnya poin yang ketiga, al-mustasna bi illa lahu salasatu ahkamin. Mustasna dengan illa itu memiliki 3 hukum. Hukum yang pertama, yajibu nasbuhu idza kana al-kalamu musbatan ay ghairu manfiyyin. Wa dzukira al-mustasna minhu. Ya, hukum yang pertama itu wajib nasab ketika kalimatnya musbatan, kalimatnya positif, yaitu tidak dinafikan, maksudnya ghairu manfiyyin, wa dzukira al-mustasna minhu, dan disebutkan mustasna minhunya. Mislu hadara rajulu ila Zaidan. Ya, telah para lelaki telah hadir kecuali Zaid. Zaidan itu mustasna bi illa mansubun bil fathah. Atau contoh yang lain, qara'tu suhufa illa safhataini. Ya, aku telah membaca halaman-halaman itu kecuali 2 halaman. Ya, sahifataini itu mustasna bi illa mansubun bil ya. Ya, jadi hukum yang pertama seperti itu, wajib nasab ketika kalimatnya positif ya, dan disebutkan mustasna minhunya. Yang kedua, yajuzu nasbuhu au itba'ul mustasna minhu fi i'rabihi ala annahu badalun idza kana al-kalamu manfiyan wa dzukira al-mustasna minhu. Yaitu yang kedua, boleh menasofkan atau mengikuti ya, atau tabi mengikuti mustasna minhu dalam segi i'rabnya sebagai badal apabila kalimatnya manfiyan, yaitu kalimatnya nafi dan mustasna minhunya disebutkan. Contohnya, maqama ahadun illa Zaidan. Zaidan mustasna bi illa mansubun bil fathah. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Ya. Selanjutnya, au maqama ahadun illa Zaidun. Ya. Zaidun fa'ilun marfu'un bidommah. Ya, atau semisal contoh, ya, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Ya, maka Zaidun itu boleh dibaca Zaidun sebagai fa'il. Ya, tapi yang tepat adalah sebagai badal. Badal bagi ahadun. Walaupun Zaidun itu secara makna disebut mustasna atau pengecualian. Ya. Ya, dan termasuk juga dari kata manafiyah itu, ya termasuk juga dari manfiyan itu, semisal contoh menggunakan la nafiyah, la takumu illa zaidan, ya. Atau juga bisa menggunakan hal yang mempunyai makna ma, seperti hal qoma ahadun illa zaidan. Atau misal contoh yang lain, ma dorobtu ahadan illa zaidan. Ya, bisa juga ma dorobtu ahadan illa zaidan. Itu mansub. Atau ma marortu bi ahadin illa zaidan atau zaidin. Ya, contoh yang lain, ma dorobtu ahadan illa zaidan. Ya, zaidannya mansub. Atau mengikuti mustasna minhunya, karena mustasna minhunya di sini mansub juga, maka ya pasti hanya bisa dibaca ma darabtu ahadan illa zaidan. Semisal contoh yang lain, ma marartu bi ahadin illa zaidan, itu bisa dibaca mansub atau zaidin, ya sebagai badal bagi ahadin. Nah, itu beberapa contoh tambahan untuk hukum yang kedua. Yang ketiga, yurabu bihasabi mauqi'ihi fil jumlati idza kana al kalamu manfiyan walam yuzkaru al mustasna minhu, yaitu diirab sesuai kedudukan dalam kalimat apabila kalimatnya manfi, negatif, dan mustasna minhunya tidak disebutkan. Contohnya, maqama illa zaidun, ya zaidun itu sebagai fa'il marfu bi dhammah, tidak berdiri kecuali Zaid. Ya, Zaidun itu di i'rab fa'il karena dibacanya marfu, namun secara makna memiliki makna mustasna, tapi i'rabnya tetap fa'il. Ini ketika kalimatnya naqis, itu tidak disebutkan mustasna minhunya dan juga manfi atau negatif. Contoh yang lain, maqutu illal haqqo, al haqqo maf'ulun bih mansubun bil fathah. Ya, al-haqqa itu maf'ul bih, walaupun secara makna itu mustasna, ya, dan dia dibaca mansub karena mengikuti posisinya itu sebagai maf'ul bih. Ya, di sini selesai pembahasan hukum al-mustasna bi'illah. Jadi ada yang positif tam, yaitu sempurna, ada mustasna minhunya. Lalu ada manfi, negatif, dan sempurna. Lalu ada negatif, tidak sempurna, namun tidak ada positif, tapi tidak sempurna. Ya. Seperti koma illa zaidun. Ya, koma illa zaidun itu tidak ada, tidak dibahas. Selanjutnya poin keempat, al-mustasna bi ghairi wa siwa. Mustasna dengan ghairu dan siwa. Ghairu dan siwa itu adalah isim. Ya, tetapi penafiannya itu kurang tegas, ya. Lebih tegas menggunakan illa walaupun artinya sama-sama kecuali. Yakunul ismu ba'da ghairi wa siwa majruran daiman bi'tibarihi mudhafan ilaih. Ya. Ya, isim ya setelah ghairu dan siwa itu selalu majrur sebagai mudhaf ilaih selamanya. Amma lafza ghairi wa siwa fa ya'khudhani hukmal mustasna bi illa fil i'rabi. Adapun lafaz siwa dan ghairu hukumnya mengambil hukum mustasna dengan illa dari segi i'rab. Jadi bergeser. Mengapa demikian? Ya, karena illa itu huruf dan huruf itu tidak bisa menerima tanda i'rab. Adapun ghairu dan siwa itu isim, maka dia langsung ya bisa menerima tanda i'rab. Semisal contoh, qama ar-rajulu ghairu zaidin. Para laki itu berdiri kecuali Zaid. Maka zaidin itu mustasna mansub. Zaidin ghairu itu mustasna mansub bil fathah. Zaidin itu mudhaf ilaih majrur bil kasrah. Walaupun secara makna zaidnya itu adalah mustasna, namun dia mudhaf ilaih. Ghairunya mudhaf, dan goirohnya itu secara irob adalah mustasna, maka dibaca mansub. Ya, karena dia kalimatnya tam, sempurna dan musbat, positif. Jadi hukumnya itu mengenai goiru dan siwa. Adapun hukum mustasna bi'illa, itu ketiga hukum yang tadi sudah dibahas itu mengenai mustasnanya, ya, berdampak pada mustasnanya. Namun untuk goiro dan siwa itu langsung goiro dan siwanya, karena goiro dan siwa itu isim dan bisa menerima tanda i'rab. Contoh yang lain, maqama, contoh yang lain, maqama goiro zaidin, tidak berdiri kecuali zaid. Goiro itu fa'il marfu bilommah, zaid mudafun ilaih majrurun bilkasrah. Nah, goiro dia di sana karena kalimatnya negatif, ya, dan tidak sempurna, maka i'rabnya itu yu'rabu bihasabi mauqihi fil jumlah, di'rab dengan sesuai kedudukannya. Karena qama membutuhkan fa'il, maka dibaca marfu sebagai fa'il. Ya, adapun ghairu di sana sebenarnya mustasna, ya, dari segi i'rab, namun zaidin di sana mustasna dari segi makna. Jadi tidak berdiri kecuali zaid. Selanjutnya, al-mustasna bi-khala wa'ada wa hasha. Al-mustasna bi-khala wa'ada wa hasha lahu hukmani. Mustasna dengan khala, ada dan hasha itu memiliki dua hukum. Fa'imma an yakuna mansuban bi'tibarihi maf'ulan bihi wa bi'tibari anna khala wa'ada wa hasha af'alun madiyatun. Ya. Ya, mustasna dengan khala, ada dan hasha itu memiliki dua hukum, yaitu mansub, ya, sebagai maf'ul bih, di mana khala, ada, hasya itu dianggap sebagai fi'il madi, ya, dianggap sebagai fi'il madi yang muta'adi, yang memerlukan objek, ya, yang memerlukan objek. Semisal contohnya mislu adatil ta'iratu, ya, adatil ta'iratu ada ta'iratan. Semua pesawat telah kembali kecuali satu. Ada itu fil maldi mabni atas sukun, ala sukun, wal fa'ilu dhamirun mustatir, ya, dan fa'ilnya dhamir mustatir, maf'u wa ta'iratan, dan ta'iratan itu sebagai maf'ulun bih mansubun bil fathah. Mansubun bil fathah. Adapun ya khala ada wa hasya itu fi'il, di mana fa'ilnya itu dhamir mustatir. Ya. Wujuban takdiruhu huwa. Ya. Karena biasanya kalau yang mustatir itu dhamir mustatir jawazan. Namun khusus fi'il khala ada dan hasya itu fa'ilnya di i'rab dhamir mustatir wujuban takdiruhu huwa. Sedangkan ta'iratannya itu maf'ulun bih mansub bil fathah. Ya, kita lanjutkan di rekaman yang selanjutnya. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.